yang diperhatikan dalam bimbingan-bimbingan Islam ialah salamatuddin, keselamatan agama kita, keselamatan akidah kita, keimanan kita, tauhid kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, muamalah kita. Salamatuddin, keselamatan agama itu perkara yang paling utama. Keselamatan agama itu perkara yang paling berharga. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Sebab salamatuddin, keselamatan agama ini merupakan sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salamatuddin, keselamatan agama kita ini adalah upaya untuk meraih masa depan yang bagus, terutama di yaumul qiyamah, meraih janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita camkan baik-baik. Bukan salamatu dunia, bukan keselamatan urusan duniawiyah kita. Tidak. Tapi salamatu din, keselamatan agama. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu dalam bimbingan Islam kita dianjurkan sangat untuk mendekat ke tempat-tempat yang di sana seseorang insan, seorang muslim secara khusus bisa menyelamatkan agamanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu pula dituntut bagi seseorang yang hendak memperbaiki diri, yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri, dituntut untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia berada bersama dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, merubah dirinya, memperbaiki dirinya bersama dengan mereka di tempatnya mereka. Ketika kita membaca dalam beberapa riwayat kisah tentang seseorang yang membunuh 100 nyawa. Ini kisah yang sangat masyhur di kalangan antum sekalian. Di sana ada sebuah kalimat yang sangat penting untuk kita cermati. Ketika sang pembunuh ini datang kepada sang alim yang ada pada masa itu, dia menjelaskan kepada sang alim bahwasanya dia telah membunuh 100 nyawa. Nyawa yang terakhir, nyawanya sang rahib, sang pendeta. Pertanyaannya, apakah dia mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal lahu min taubat? Sang alim dengan ilmunya menyatakan tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Engkau punya harapan untuk bertaubat. Dia mengatakan setelah itu, walakinnaka bi ardi su'in, tetapi engkau sekarang berada di sebuah tempat yang jelek, kumpulannya orang-orang jelek, masyarakatnya masyarakat yang jelek, lingkungannya lingkungan yang jelek. Fadhhab ila makani kadza wa kadza, pergilah kamu ke tempat ini, fiha unasun salihun, di sana ada orang-orang yang saleh, Ya'budunallah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama dengan orang-orang yang soleh tadi. Maka dia pun mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan diri menuju ke tempat yang dimaksud. Di tengah jalan mengalami sakratul maut. Usaha yang maksimal dilakukan, berjalan, terseok-seok, sampai dia kemudian merambat sekuat tenaga bisa mencapai tempat yang dimaksud. Tapi kemudian sakratul maut menghampiri dia. Malaikat azab, malaikat rahmah, ikhtilaf. Yang ini kepingin mencabut, yang itu pingin mencabut. Al-khulasah disebutkan dalam riwayat itu, hamba ini terima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, satu jengkal lebih dekat dibandingkan dengan tempat asalnya. Syahidnya adalah pada pernyataan sang alim tadi, seseorang yang hendak memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kepingin baik, kepingin saleh, konsekuensinya harus bersama dengan orang-orang yang saleh. Konsekuensinya harus berada di lingkungan orang-orang yang saleh, beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang yang saleh, meninggalkan komunitas lama yang toleh, meninggalkan lingkungan-lingkungan lama yang tidak mendukung dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah prinsip yang sangat penting dicermati. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah-fitnah, kondisi-kondisi fitnah, beliau menjelaskan satakunu fitan, akan ada yang namanya fitnah-fitnah, ragam-ragam fitnah. Orang yang duduk di masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Orang yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Disebutkan dalam lafaz yang lain, orang yang tidur lebih baik daripada yang terjaga. Barang siapa yang berupaya untuk kepingin tahu fitnah tadi, akan disambar olehnya. Belum mengatakan di akhir hadis, waman wajada malja'an au ma'adhan faliya'udzbih. Barang siapa yang mendapati tempat menyelamatkan diri, tempat untuk berlindung dari fitnah ini, faliya'udzbih, hendaklah dia berlindung dengannya. Lafaz ini yang menjadi perhatian kita. Di antara solusi yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seorang muslim selamat dari sambaran-sambaran fitnah, di masa-masa fitnah diminta untuk mencari tempat perlindungan, tempat untuk menyelamatkan diri, malja', ma'ad. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azzakumullah, tempat berlindung dari fitnah yang paling baik, yang paling utama, yang pertama ialah al-masajid. Masjid, masjid Allah subhanahu wa ta'ala, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Masjid yang dimakmurkan di dalamnya amal-amal ketaatan, amal-amal saleh, yang dimakmurkan padanya sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimakmurkan dengan ilmu, dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masajid sunnah, kalau zaman sekarang dikenal dengan masjid-masjidnya ahlus sunnah, bukan masjidnya ahlul bid'ah. Di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, al-masajid, masjid-masjid sunnah ini, barakallahu fikum, adalah majalisul anbiya'i wal mursalin. Itu majelisnya para nabi dan para rasul alaihim as-salatu wassalam. Disitulah mereka bermajelis, disitulah mereka menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal, disitulah mereka menyampaikan bimbingan-bimbingan syariat kepada umatnya, disitulah mereka beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beramal soleh untuk Allah Azza wa Jal. Di masjid, masjid sunnah. Ini juga tempatnya kaum salaf. Al-masajid majalisul kiram, kata kaum salaf. Masjid-masjid itu majlisnya orang-orang mulia. Masajid. Ingat, masjid sunnah, bukan sembarang masjid. Ini tempat malja, tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Di sisi yang lain, sebuah tempat untuk mengasah iman seseorang kepada Allah Azza wa Jal, tempat untuk beribadah mentaati Allah Azza wa Jal. Masajid. Di antara malja, tempat untuk berlindung dari fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin di era salaf, terutama era mutaakhirin, ialah al-ma'ahid. Dulu dibahasakan al-marakis atau al-madaris. Yang lebih masyhur ialah duarul hadith. Tahu duar, jamak dari dar, darul hadith. Yang di sana bukan semata-mata ruangan atau tempat untuk belajar agama, lengkap dengan fasilitasnya, minha al-masjid. Di antara fasilitasnya adalah masjid. Barakallahu, masjid yang berada di sebuah darul hadith, di sebuah markas-markas ilmu, di sebuah ma'had-ma'had ilmu yang didirikan oleh para ulama-ulama pada masanya masing-masing. Di madrasah inilah, di markis inilah, di ma'had inilah, yang di sana juga ada masjid. Mereka menyampaikan ilmu syar'i, mereka menimba ilmu syar'i di sini. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala terlalu banyak para ulama-ulama kita yang lulusan-lulusan darul hadis, lulusan-lulusan ma'had-ma'had, markas-markas, madrasah-madrasah ilmu. Terlalu banyak. Bukunya tebal. Khusus untuk menjelaskan sejarahnya madaris. Barakallahu fikum. Namanya malja. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Menjadi sebuah kebiasaan para mutaakhirin, terutama mereka memiliki tempat-tempat belajar, lembaga-lembaga pendidikan, entah dikasih nama markis, marakis, atau ma'had, ma'ahid, atau madrasah, madaris, yang di sana mereka melakukan semua hal yang disebutkan di atas. Dari talabul ilminya, mengamalkan ilmunya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentaati Allah Azza wa Jal. Terbentuklah sebuah bi'ah salihah, lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan ilmu, lingkungan-lingkungan amal, lingkungan-lingkungan takwa, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Di situ lengkap dengan masjidnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, da'bus salaf, kebiasaan salafun salih dan kebiasaan para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ulama ussalaf, ulama ussunnah, ialah memakmurkan tempat-tempat yang seperti itu. Memakmurkan tempat-tempat yang seperti itu, memakmurkan masjid. Ini jelas sifatnya kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Memakmurkan markas-markas mereka, ma'had-ma'had mereka, madrasah-madrasah mereka, dimakmurkan dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang bagus. Poin-poin yang saya sebutkan di atas dimakmurkan sama mereka. Tayib, asbabnya sangat banyak, alasannya sangat banyak, faedah-faedah juga sangat banyak. Yang paling utama yang memotivasi mereka untuk itu ialah poin yang saya sebutkan di awal, salamatuddin. Karena mereka ingin menyelamatkan agama mereka, ingin supaya mereka selalu di atas akidah yang benar, iman yang benar, ibadah yang benar, tauhid yang benar, akhlak yang benar, menyelamatkan agama mereka dengan mendekat, mendekat, berlindung di tempat-tempat yang seperti itu. Ini motivasi pribadi, kepentingan pribadi yang mereka dahulukan. Salamatuddin. Barakallahu. Yang kedua yang menyebabkan, memotivasi mereka untuk itu ialah terkait dengan keluarga mereka. Salamatul ahli wal aulad. Keselamatan keluarga mereka, keselamatan anak-anak mereka, sehingga didekatkan ke tempat-tempat yang seperti itu, berlindung di tempat-tempat yang mulia seperti itu, mendekat ke sana supaya keluarganya bisa melaksanakan seperti yang mereka lakukan, ilmu amal, ilmu amal, supaya anak-anak mereka mendapatkan bi'atun sholihah, lingkungan yang baik, yang sholihah untuk keselamatan agama mereka juga. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bukan semata-mata dikasih ilmu, dikasih adab, pelajaran-pelajaran terkait dengan agama, tarbiyah Islamiyah, tapi lingkungan juga sangat mendukung. Barakallahu fikum. Salamatul ahli wal aulad. Barakallahu fikum. Yang ketiga yang memotivasi mereka untuk itu ialah imtithal amri Nabi SAW tadi, dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan, bimbingan perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari tempat perlindungan, tempat untuk menyelamatkan diri, terutama di masa-masa fitnah. Wa man wajada malja'an aw ma'adhan faly'udz bih. Barakallahu fikum. Motivasi yang lain ialah untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini lebih jauh lagi terkait dengan nasrul ilmi, penyebaran ilmu. Ya, tadi kan dia mencari ilmunya, dia mengamalkannya. Yang ini menyebarkan ilmu di situ. Muamalah-muamalah yang bagus di kalangan kaum muslimin bersama dengan orang-orang salihin, namanya suhbatul akhyar was salihin. Dia bisa bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang khayyir-khayyir, yang baik-baik. Barakallahu fikum. Di situ terkait dengan Islam wal muslimin secara umum, sehingga mereka bersemangat untuk memakmurkan tempat-tempat yang seperti ini. Masjid sunnah, marakis sunnah, ma'ahid sunnah, madaris sunnah. Semangat. Barakallahu fikum. Semangat itu jelas, real gitu, mendekat ke situ bersama-sama dengan orang salihin harusnya di situ. Iya, hari-harinya ya di situ, belajarnya ya di situ, beramal ya di situ, menyebarkan ilmu dari situ, mendakwakan sunnah ya dari situ, menjadi pusat kegiatan mereka semua. Kalau zaman dahulu kala lebih mendominasi masjid. Di zaman mutaakhirin terutama ini ditambahkan lagi lembaga pendidikan yang di dalamnya ada masjid. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai generasi belakangan, generasi ahlu sunnah wal jamaah, generasi salaf, salafiyin, harus menghidupkan sunnah mereka ini, menghidupkan sunnatu man salaf, sunnahnya salafun saleh, merintis, berarti di sebuah tempat yang belum ada ini sekarang ini, merintis adanya masjid-masjid sunnah di tempat kita domisili, tempat kita tinggal, merintis adanya lembaga-lembaga tarbiyah pendidikan di sekitarnya. Entah kamu kasih nama markis, markis sunnah, atau kamu kasih ma'had, ma'had sunnah, atau kamu kasih nama Duarul Hadith atau Darul Hadith, atau kamu kasih nama madaris, nama. Yang penting hakikatnya harus dirintis. Masing-masing tempat, masing-masing daerah yang banyak di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin harus memiliki semangat yang sama merintis tempat-tempat yang mulia seperti ini. Merintis. Layib. Yang sudah ada, berarti sudah ada masjidnya, sudah ada lembaga-lembaga tarbiyahnya, ialah memakmurkannya. Bukan lagi bahasa peduli. Nek peduli kan semata-mata mikir ke. Ini memakmurkannya. Memakmurkan masjid-masjid tadi, lembaga-lembaga tarbiyah tadi dengan sekian banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kebaikan. Dimakmurkan. Kalau tidak ada, rintislah. Kalau sudah ada, makmurkanlah. Barakallahu fikum. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa hal penting, umurun yang bagi muru'atuha. Ada beberapa perkara-perkara penting yang harus diperhatikan terkait dengan lembaga-lembaga seperti ini. Ini semuanya terkait dengan masing-masing kita, tanggung jawab masing-masing kita terkait dengan tempat-tempat tersebut. Yang pertama ialah masing-masing kita seorang muslim, terkhusus seorang sunni salafi, harus dan wajib menjadikan tempat-tempat itu senantiasa di atas sunnah dan pemahaman salaf. Ini poin sangat penting. Masjid kita harus masjid yang di atas sunnah, dihidupkan, diamalkan, diilmui di sana, sebarkan di sana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Markas-markas kita, mahat-mahat kita harus di atas sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspeknya, supaya menjadi majalisul anbiya wal mursalin tadi, supaya menjadi majalisnya orang-orang mulia, majalisnya salaf. Tidak ada hizbiyah padanya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah padanya, tidak ada pemahaman-pemahaman fikro-fikro menyimpang padanya, tidak ada amal-amal yang menyimpang padanya, tidak ada dakwah-dakwah atau kegiatan yang menyimpang padanya. Bersih dari semua tadi. Masjid Tauhid, Masjid Sunnah. Orang-orang juga harus orang-orang harus sunnah. Kalau tidak, maka semua poin-poin yang disebutkan di atas sirna. Masajidul bidah, masjid-masjidnya orang-orang yang menyimpang, yang sesat, masjid yang dikenal sebagai masjidnya ashabul ahwa'i wal bidah, di pandangan ulama sekarang ini termasuk masjid dirar. Termasuk masjid dirar. Ingat, masjid yang masyhur dengan bid'ahnya, masjid yang masyhur sebagai masjidnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau masjidul masjidnya hizbiyin, dikatakan masjid dirar. Ada yang ketiga namanya masjid umum, dikatakan masjid sunnah. Tidak, dikatakan masjid bid'ah juga tidak. Yang ini umum, enggak bisa kamu katakan sebagai masjid dirar. yang dikatakan sebagai masjid dirar, yang masyhur sebagai masjidnya Ashabul Ahwa'i wal Bidah. Ini masjidnya Syiah, ini masjidnya Khawarij, ini masjidnya Mu'tazilah, ini masjidnya Sufiyah. Ini semuanya masjid dirar. Tidak ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan di atas. Kalau ke sana ya bukan keselamatan yang didapatkan, penyimpangan yang akan diraih. Barakallahu fikum. Maka masjid kita masjid sunnah. Yang kedua, yang penting diperhatikan dan merupakan kewajiban di pundaknya kita masing-masing adalah at-ta'awun al-birri wa taqwa fi. Kewajiban untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling gotong-royong, saling ta'awun di atas al-birr wa taqwa di dalamnya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masuk pada kuban ayat ini. Sehingga bukan satu dua orang saja yang memberikan andilnya untuk itu. Tapi di pundak masing-masing kita, masing-masing muslim, masing-masing sunni, masing-masing salafi. Barakallahu fikum. Memberikan andil yang dia bisa, memberikan ta'awun yang dia sanggup. Dengan penuh keikhlasan dia melakukan ta'awun tadi itu al-birr wa taqwa. Dengan tanpa ta'awun tidak akan ada yang namanya imaratul masajid. Tidak bakal ada upaya memakmurkan masjid. Harus ta'awun. Ini juga merupakan bentuk kepedulian kita terkait dengan masjid kita, terkait dengan markas kita, terkait dengan ma'had kita, terkait dengan madrasah kita yang di atas sunnah. Apa yang kamu bisa? Ta'awun dengan harta, ta'awun dengan kedudukan yang antum punya, ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki, kamu ta'awun dengan ide-ide yang cemerlang, kamu ta'awun dengan khidmat badan antum, antum ta'awun dengan support, memberikan semangat kepada orang-orang yang mengurusi masjid, marakis. Kamu ta'awun dengan mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Ta'awun dengan yang kamu sanggup. Aral firu wa taqwa barakallahu fikum. Jangan lepas tangan. Itu ada yang ngurus. Hah? Itu ada yang ngopeni. Itu ada yang bantu. Itu ada yang mengerjakan. Iya betul, ada. Nah, kamunya bagaimana? Kamu sebagai muslim bagaimana? Kamu sebagai seorang sunni salafi bagaimana? Terkait dengan masjid kamu, terkait dengan markas kamu, terkait dengan ma'hadnya kamu ini. Kamu juga punya tanggung jawab, mas'uliyah. Kamu juga ada kewajiban ta'awun, aral birri wa taqwa padanya. Jamkan baik-baik, at-ta'awun al birri wa taqwa fi. Adanya ta'awun alal birri wa taqwa di dalam bab ini. Barakallahu fikum. Perkara yang ketiga yang harus diperhatikan oleh kita semuanya terkait dengan masjid kita dan markis kita ialah menciptakan suasana al-ukhuwah al-islamiyah di kalangan orang-orang yang ada di dalamnya. At-ta'akhi fima bainahum. Terkait dengan interaksi dalam bab-bab muamalah antar ikhwah, antar muslim, antar sunni di masjid yang sama, di markis yang sama, di ma'had yang sama, harus memunculkan yang namanya at-ta'akhi fima bainahum. Ukhuwah yang indah, ukhuwah yang bagus, ukhuwah yang Islami di atas minhaj salaf tengah-tengah mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu umum ayatnya. Berkaitan dengan semua kaum muslimin. Lebih khusus lagi salafiyin, ukhuwah salafiyah. Lebih khusus lagi ketika mereka bersama-sama di sebuah tempat, di sebuah markis, di sebuah masjid. Harus ditegakkan ukhuwah Islamiyah bainahum. Ada muhim. Ini supaya tempat ini menjadi tempat yang betul-betul malja' gitu ya, tempat berlindung, tempat untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Ukhuwah dijaga. Tinggalkan yang namanya asbabul adawah, sebab-sebab yang memunculkan permusuhan, yang memunculkan kedengkian, yang memunculkan perpecahan, yang memunculkan perselisihan. Tinggalkan jauh-jauh. Yang dilaksanakan itu upaya-upaya, baik ucapan atau perbuatan, yang bisa merekatkan hubungan, yang bisa memperbagus ukhuwah Islamiyah di antara mereka semua. Apa gunanya seseorang mendekat ke sebuah tempat yang dikatakan soleh, bi'ah solehah? Apa gunanya dia mendekat kepada orang-orang yang dikatakan soleh, orang-orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ternyata pada hakikatnya di tengah-tengah mereka ada muamalah yang tidak bagus, yang muncul nuansa permusuhan, nuansa kebencian, nuansa kedengkian, nuansa memutuskan hubungan. Yang ini ribut dengan yang itu, yang ini kelas dengan yang ini, enggak ada suasana yang indah yang ada padanya, enggak ada gunanya. Enggak ada ketenangan padanya, dan bukan namanya malja'. Bukan namanya malja'. Maka harus menciptakan suasana yang bagus, suasana Islami, suasana sunnah, dan suasana ukhuwah Islamiyah fima bainahum. Maka muhim, ini bukan lagi sekedar peduli ma'had, ini lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ada poin yang keempat yang juga penting diperhatikan di sini, barakallahu fikum. Sebuah poin yang harus diutarakan, harus diutarakan. Al-hadharu min hubbir riyasah fihi. Harus mewaspadai sebuah penyakit yang namanya hubbur riyasah, cinta kedudukan di tempat-tempat yang seperti ini. Yang namanya masjid bukan ajang untuk mencari posisi, bukan ajang untuk mencari sebuah kedudukan di situ, bukan ajang untuk mencari sebuah tempat antum ingin diorangkan di situ. Salah alamat. Barakallahu. Marakis-marakis sunnah, mahat-mahat sunnah bukan sebuah tempat ajang memperebutkan sebuah posisi dan kedudukan di situ. Maha kata salaf, ingin menjadi bahasa-bahasa kita ya, kepingin menjadi mudir amnya, kepingin menjadi apa namanya pengurus intinya, kepingin menjadi pengurus dakwahnya dan segala macamnya, masing-masing kepingin yang seperti itu, rebutan posisi, rebutan kedudukan. Hubur riyasa, cinta kedudukan secara umum itu madzmum, tercela dalam Islam, termasuk syirik yang paling samar itu hubur riyasa. Dalam semua keadaan, dalam semua kesempatan. Lebih tercela lagi ketika berkaitan dengan upaya nasrus sunnati wal ilmi, upaya menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah disisipi oleh penyakit yang satu ini. Lebih tercela lagi ketika berkaitan dengan upaya memakmurkan sebuah masjid, memakmurkan sebuah markas, sebuah ma'had. Lebih tercela lagi, lebih jahat lagi itu orangnya ketika ada penyakit yang satu ini, hubur riyasa. Barakallahu fikum. Hubur riyasa itu tempatnya, tempat-tempat yang memang ada posisi kedudukan di sana, karena dia ada perusahaan bersaing untuk menjadi yang tertinggi di perusahaan tadi, terkait dengan jabatan-jabatan yang ada itu. Tempatnya di sana, tempatnya ahlu dunia, bukan tempatnya orang-orang yang salihin. Yang namanya al-masajid, yang namanya al-marakis, al-ma'ahid, yang di atas sunnah, tidak boleh ada padanya. sehingga semua dituntut untuk mengikhlaskan niat, meluruskan niat-niat mereka lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Yang diinginkan adalah mardhatillah, ridhanya Allah azza wa jal. Yang diinginkan itu adalah pahala dari Allah azza wa jal, lillahi tabaraka wa ta'ala. Siapapun yang menjadi pengurusnya, ahlan wa sahla, support. Siapapun yang ketika itu sebagai penanggung jawabnya, ya Allah, support. Ada muhimun jiddan. Penyakit inilah yang akan bisa merusak segala sesuatunya. Masjid menjadi sepi. Tidak ada lagi yang datang ke sana, sedikit yang datang ke sana. Bukan karena apa-apa, dikarenakan ada gesekan-gesekan antar mereka semua gara-gara hubur riasa. Mahat-mahat, marakis-marakis terbengkalai, tidak tertangani dengan baik dan bagus. Bukan karena apa-apa, ada yang namanya hubur riasa, persaingan hubur riasa di antara mereka semuanya. Bahkan ada yang sampai bubar, bukan lagi merintis ya, dirintis, dikembangkan, bubar. Ya gara-gara seperti ini diantaranya. Di samping poin-poin yang lain seperti penyimpangan-penyimpangan yang ada, gara-gara ini. Maka ya khonam tinazakumullah, ini nasihatun lana jami'an, untuk kita semuanya, untuk masjid-masjid kita semuanya, entah yang di tempat ini atau di semua tempat di negara kita yang tercinta ini. Masjid-masjid sunnah, masjidnya ahlu sunnah, markas-markas sunnah di tempatnya kita masing-masing, harus dirintis, harus dikembangkan, harus dibesarkan dengan poin-poin tadi. Maka mas'uliyah alal jami', tanggung jawab itu di pundaknya kita semuanya, barakallahu fikum. Yang belum ada, rintislah. Yang sudah ada, kembangkanlah, makmurkanlah dengan poin-poin di atas, barakallahu fikum. Sehingga kita harapkan masjid sunnah, marakis sunnah sebagai malja' dan ma'adhuna, tempat kita berlindung, tempat kita menyelamatkan diri dari semua fitnah-fitnah yang ada. Tempat kita beribadah kepada Allah, tempat kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah seperti yang dahulu kala dilakukan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala, dahulu kala yang dilakukan oleh para ulama'una, terutama yang mutaakhirin. Banyak berdoa kepada Allah supaya diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa merintis dan mengembangkan, memakmurkan masjid yang ada, markis-markis yang ada, barakallahu fikum. Ikhlaskan niat, azam yang kuat, kita bertawun bersama-sama untuk menjalankan misi tugas yang mulia ini, barakallahu fikum. Sampai kapan? Sampai kitanya mati. Bukan markisnya yang mati, sampai kitanya mati. Dikarenakan semua untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan keluarga dan anak-anak kita, barakallahu fikum, dan kepentingan Islam wal muslimin secara umum. Ingat, motivasi antum adalah salamatul din, salamatul ahli wal aulad, barakallahu fikum. Semoga manfaat apa yang disampaikan, terutama untuk saya pribadi, karena saya juga mengampu sebuah ma'had. Manfaat untuk ma'had saya sendiri, dan juga ma'had-ma'had antum, dan juga ma'had-ma'had yang lainnya dari ma'hadnya harus sunnah. Bila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kecukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullahu ta'ala.